gelem larat. Sing nyanyi iki apa sing kae? Iki wae. Apa o sampean kok milih iki? Apa o? Ngomong iki enak lho. Ginuk-ginuk. Siap. Apanya yang ginuk? Setelah ini mas? Tampilkan ya. Rere? Ya. Ayo ready? Sejauh Monata hadir perform di Pati, Jawa Pati. Tengah yang teraman, yang tertertib, yang betul. Terdisiplin adalah The Grace, sumber suko. Nah, terimalah kehadiran dari Leli Yuwanita Monata. Terima kasih. Selamat sore semuanya. The Grace goyang lagi yo. Masih bersama Monata. Hey. Oh di saya. Goyang yo. Asik asik. Selamat. Aku memang manis. Aku memang cantik. Aku tidak genit, aku bukan bandit. Aku cuma punya satu hati, hanya untuk dia kekasihku. Dirimu, dirimu cuma mantan aku. No comment, no comment, apa katamu. Dua-dua bang, jangan menggodaku. Aku tak mau dekat-dekat kamu. Kau rayu-rayu, pergi, pergi, pergi, pergi. Dua duha bang, jangan menggodaku. Aku tak mau dekat-dekat kamu. Kau rayu, rayu, kau goda aku. Pergi, pergi, pergi, pergi, pergi. Monata, The Grace. Goyang lagi sama-sama semuanya. Terima kasih. Yang di belakang goyang-goyang semuanya yo. Special buat Sukolio. Goyang lagi. Aku memang manis. Aku memang cantik. Aku tidak genit, aku bukan bandit. Aku cuma punya satu hati, hanya untuk dia kekasihku. Dirimu, dirimu cuma mantan aku. No comment, no comment, apa katamu. Monata, dua-dua bang, jangan menggodaku. Aku tak mau dekat-dekat kamu. Kau rayu-rayu, pergi, pergi, pergi, pergi. Dua-dua bang, jangan menggodaku. Aku tak mau dekat-dekatmu. Kau rayu-rayu, kau goda aku. Pergi, pergi, pergi, pergi, pergi. Monata, asik. Special buat The Grace. Goyang lagi semuanya. Terima kasih. Oke, goyang lagi ya. Aku memang manis. Aku memang cantik. Aku tidak genit. Aku bukan punya satu hati, hanya untuk dia kekasihku. Dirimu, dirimu cuma mantan aku. No comment, no comment, apa katamu. Monata, dua-dua bang, jangan menggodaku. Aku tak mau dekat-dekat kamu. Kau rayu-rayu, kau goda aku. Pergi, pergi, pergi, pergi, pergi. Dua-dua bang, jangan menggodaku. Aku tak mau dekat-dekat kamu. pergi.